Kita memasuki Masail pada bab ke-19 Maja'a minat taghlid fi man 'abadallaha 'inda qabr rajulin salih. Bab tentang larangan keras, celaan keras. Ada orang yang beribadah kepada Allah di kuburan-kuburan orang saleh. Al-ula, permasalahan pertama, kesimpulan dari bab ini, ma dzakara ar-rasulu fi man bana masjidan ya'budullaha fihi 'inda qabri rajulin saleh walau sahhat niyatul fa'il. Yang Rasul telah sebutkan tentang orang yang bangun masjid, dia beribadah kepada Allah di situ, namun itu di dekat atau pada kuburan orang soleh, walaupun niat pelakunya baik. Artinya yang disebutkan Rasul, dilaknat pelaku tersebut, disebutkan sebagai perbuatan Yahudi dan Nasara. Dan dari ketajaman Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau sebutkan, walau sahat niyatul fa'il, walaupun pelakunya baik niatnya. Hal ini karena hukum digantungkan kepada gambarannya atau perbuatannya. Ada peribadatan di kuburan-kuburan orang soleh, terlihat tampak dia ibadah kepada Allah di kuburan-kuburan tersebut, dia bangun masjid di situ, dia bikin tempat peribadatan di situ, maka terkena hadis ini, dilaknat dan menyerupai perbuatan Yahud dan Nasara. Artinya dalam hal ini tidak dilihat niat orangnya, tidak berpengaruh niat orangnya, niatnya baik, niatnya mau takorup kepada Allah, mau mendekatkan diri. Niat di sini tidak berpengaruh sama sekali. Niat tentunya babnya amalan soleh sah atau tidak, atau amalan yang belum mampu dia perbuat dari kebaikan, dia dapat pahala walaupun belum mengamalkannya, itu na'am, ada pengaruhnya niat. Adapun ini, kaidah yang ulama sebutkan, segala yang hukum syariat menggantungkannya kepada surah atau fi'il, mujarradul fi'il, mujarradul surah, ada gambarannya, ada perbuatannya, kena hukum. Terlepas dari niat pelakunya, tidak berpengaruh sama sekali. Sehingga kalaupun seseorang ibadah kepada Allah dan benar-benar dia ikhlas ingin mendekatkan diri, ingin pahala, ingin fadilah, bangun masjid di kuburan-kuburan orang soleh itu, maka itu tidak berpengaruh, sehingga tidak dikatakan, ya sudah gak apa-apa kalau niatnya baik, oh gak kena laknat, oh gak terkena ancaman ini karena niatnya bagus. Tidak, tetap saja. Karena yang dilihat syariat dampaknya, hasil yang akan dipetik belakangan kelak. Di sini permasalahan serupa yang ulama sebutkan adalah larangan celaan syariat terhadap musyabahatul kufar, tasyabuh, menyerupai musyrikin. Ini pun sama, tidak melihat niat orangnya, tidak berpengaruh. Sebagian orang mungkin menyangka itu haram, itu terlarang kalau memang niat. Orangnya niat ingin meniru, sengaja niat ingin menyerupai fulan, kufar, musyrikin. Baru dia terkena man tasyabaha biqaum fahuwa minhum. Yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk dari mereka. Tidak demikian. Kenapa? Sama. Karena syariat menggantungkannya kepada fi'il. Perbuatanmu seperti itu menyerupai musyrikin. Perbuatanmu semacam itu menyerupai kufar, menyerupai perbuatan mereka. Kamu niat, kamu tidak niat, tidak pengaruh. Enggak ada gunanya niatmu di situ. Enggak ada pengaruhnya. Sehingga tidak dikatakan, ya selama kamu enggak niat, enggak apa-apalah walaupun serupa, menyerupai kufar. Bajumu, perbuatanmu, gerak-gerikmu, potongan rambutmu. Selama kamu enggak niat, enggak apa-apa. Bukan itu tujuannya. Tidak dikatakan begitu. Tetap haram. Terkena celaan, terkena larangan tersebut. Fahuwa minhum wal'iyadu billah. Demikian segala yang digantungkan, dan ini kaidah penting berguna bagi kita, segala yang digantungkan kepada amalan mukallaf maka terkena dia hukumnya walaupun tidak berniat. Dan itu banyak sekali, selain tasyabbuh, selain ini membangun masjid, ibadah kepada Allah di kuburan, kuburan orang saleh, atau serupa dengan itu zihar dan yang serupa dengan itu zina, waliyadzubillah, dan yang lainnya. Gak ada pengaruhnya niat. Orang mendihar istrinya sehingga dia katakan anti alayya kadhahri ummi, kamu bagiku seperti punggung ibuku, yakni haram, tidak boleh disentuh. Tidak kemudian enggak, saya enggak niat mendihar istri saya enggak bertujuan itu, tapi maksud saya begini begitu, enggak ada pengaruhnya. Kamu sudah kena hukum dihar. Demikian setiap amalan atau perbuatan yang syariat menggantungkan kepada perbuatan atau surah, ada, terjadi, maka kena hukumnya, terlepas dari niat pelakunya. Makanya dari ketajaman fiqih al-imam Muhammad, beliau sebutkan, walau sahat niyatul fa'il, walaupun pelakunya bagus niatnya, sama terkena. Atsaniyan nahyu 'anit tamatsil wa ghiladul amr fi dzalik. Larangan tentang berhala, patung-patung, dan betapa ditebalkan larangan dalam hal ini, dikeraskan. Karena hadis menyebutkan sawwaru fihi tilka suwar. Begitu mereka mati, orang soleh ini, dibuatlah gambar lukisan mereka atau patung-patung mereka. Dan itu menjadi sebab terjatuhnya mereka ke dalam syirik billah. Terutama kalau orang-orang tersebut, orang-orang yang dimuliakan, diagungkan secara adat, budaya dan kulturnya mengagungkan orang-orang itu. Syariat tentunya tidak. Ini misalnya itu pemimpin, dikenal, tokoh, pahlawan, semua orang tahu ini adalah fulan, semua mengagungkannya. Begitu pula yang serupa, kakek, semua keluarga memuliakan dia, bapak, atau sesepuh di suatu kampung atau desa, semua tahu ini orang soleh dan paling berpengaruh dulu saat hidup. Nah, justru lebih berbahaya ketika lukisan atau berhala itu dari orang-orang yang seperti itu. Karena ketergantungan hati, ketergantungan kalbu kepada mereka lebih besar. Atsalitsa al-ibrah fi mubalaghatihi. Ibrah, pelajaran. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan, sangat mengingatkan umatnya tentang bahaya syirik, pengagungan kepada orang soleh, ibadah di kuburan mereka, bikin tempat masjid di situ. Kaifa bayyana lahum hadza awwalan. Satu, kita melihat bagaimana Rasulullah menjelaskan ini kepada umatnya. Thumma qabla mautihi bi khams. Qala ma qala. Tidak cukup penjelasan di awal. Sebelum beliau meninggal 5 hari, kembali beliau ingatkan, menunjukkan ini perkara penting, wasiat. Jangan kalian seperti Yahudi, Nasoro, begitu mati orang solehnya, mereka jadikan itu tempat ibadah, mereka bangun masjid di situ. 5 hari sebelum meninggalnya sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lamma kana fi siyak lam yaktafi bima taqaddam. Tidak hanya 5 hari. Wa huwa fi siyaqil maut. Dalam keadaan Rasulullah SAW sedang menjalani kematiannya. Sedang menjalani kematiannya. Dalam keadaan naza, sempat sadar sallallahu alaihi wasallam, kembali beliau ingatkan lagi, menunjukkan memang ini perkara besar, makanya disebutkan mubalaghah, sangat diperhatikan oleh Rasul, sangat dikecam, sangat dilarang umatnya, diingatkan, diingatkan sampai dalam keadaan mau mati ini alaihi salatu wassalam. Jangan kalian bangun tempat ibadah, jangan kalian sembah Allah di kuburan orang soleh, jangan kalian tiru Yahudi, Nasara, Allah laknat mereka. Ini nyawa sedang jalan alaihi salatu wassalam. Dan ini tentunya menjelaskan kepada kita semangat Rasul dalam mendakwahkan tauhid, menjaga kemurniannya. Karena tentunya tauhid perkara terpenting, terbesar. kemaksiatan sebesar apapun ringan, kecil dibanding dengan syirik yang menjadi perusak tauhid. Karenanya Rasulullah SAW begitu sangat menekankan larangan, celaan dari segala bentuk-bentuk kemusyrikan dan segala yang menjurus ke sana. Dari peribadatan kepada Allah di kuburan orang soleh, pengagungan berlebihan kepada orang soleh, dan yang lain-lainnya. Oleh karenanya pula, dari situ ketika umat berada pada kelalaian besar, tersibukkan dengan dunia mereka, sehingga lupa dengan tujuan mereka diciptakan, lalai sudah dengan akhiratnya, lalai dari tauhidnya. Dia enggak sadar kalau dia hidup untuk bertauhid kepada Allah. Tapi itu semua dilupakan. Akhirat, tauhid, iman, segala-galanya bagi mereka adalah dunia, pekerjaan, profesi, harta benda. Hanya itu yang menguasai pikiran mereka, kebanyakan orang. Illa man rahimah rabbu. Dan ini bentuk, salah satu bentuk dari syirik kepada Allah. Karenanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Merugi budaknya, hambanya dinar, hambanya dirham. Disebut hamba, abad. Karena dia memperbudakkan dirinya kepada dunia tersebut. Maka perlu nasihat, mau'idhah yang terus menerus, agar mereka sadar dan tahu dia hidup itu untuk apa dan kemana. Ar-rabi'ah, perkara yang keempat, nahyuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla an yujadal qabr. Gak cukup tadi, Rasul pun melarang perbuatan seperti itu di kuburan beliau dan sebelum kuburannya ada. Sebelum Rasulullah SAW wafat dan kuburannya pun belum ada, Rasul jauh-jauh hari sudah mengingatkan, jangan-jangan kamu jadikan kuburanku tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Jangan kalian jadikan kuburan ini sebagai tempat ibadah kalian kepada Allah. Jangan di kuburan. Dan kuburan Rasul yang pertama kali masuk dalam sabda beliau ini, jangan kalian jadikan kuburan. Kalau ada pengecualian pasti akan Rasul kecualikan, kecuali kuburku enggak apa-apa. Wa ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Dan penundaan penjelasan di waktu itu dibutuhkan tidak boleh. Dan tidak mungkin dilakukan Rasul. Umat butuh tahu bagaimana hukumnya. Boleh enggak? Apalagi ini Rasulnya mereka. Enggak ada pengecualian. Semua kubur termasuk kuburan Rasul. La tattakhidhuha masajid. Jangan kalian jadikan tempat peribadatan kepada Allah. Khawatir itu akan menyeret mereka kepada syirik billah. Al-khamisa annahu min sunanil yahud wa nasara fi kuburi anbiya'ihim. Penjelasan Rasul bahwa itu dari kebiasaan Yahudi dan Nasara di kuburan orang-orang soleh atau para nabi mereka. Dan tentunya orang yang celaka, dan hanya orang yang celaka, hanya orang yang laim, yang rela bertauladan panutannya Yahudi Nasoro, meniru amalan-amalan mereka. Muslim, mukmin tidak akan ridho dan tidak akan senang perbuatan itu. As-sadisa la'nuhu iyyahum 'ala dzalik. Enam, laknat Rasul kepada pelakunya. La'natullah 'alal yahud wan nasara. Laknat Allah kepada Yahud wan Nasara. Begitu orang solehnya mati atau nabinya mati, mereka buat tempat ibadah di kuburannya. Terlaknat. Dijauhkan. Diusir orang itu dari rahmat Allah. Wala'iyadzu billah. As-sabi'a anna muradahu tahdhiruhu iyana an qabrihi. Bahwa yang diinginkan Rasulullah dengan semua ini, beliau mentahdir, mengingatkan umatnya, kita semua ini, dari kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kuburan beliau tidak diperlakukan begitu. Tidak diperlakukan seperti kuburan para nabi Bani Israel. Dijadikan tempat ibadah. Ini bisa dimatikan. Yang ini. Nah, sehingga yang diinginkan kuburan Rasul SAW dengan hadis ini. Justru ini yang diinginkan. Jangan sampai kuburan beliau dijadikan oleh umatnya sebagai tempat jujukan, beribadah, berdoa, berzikir, sholat, baca Quran, dan semisalnya. Nah, makanya di riwayat Aisyah disebutkan yuhadziru ma sona'u. Beliau mentahdir mentahdzir umatnya dari perbuatan Yahuda Nasara. Dan orang yang punya akal dan diberi pemahaman yang baik akan mengerti. Allah laknat Yahudi, Allah laknat Nasara, mereka jadikan kuburan nabinya tempat ibadah, masjid. Kenapa terus Rasul sebutkan ini? Apa ia ada orang yang masih punya sedikit akal dan pemahaman mengatakan, yaitu yang dilarang Yahudi yang dilaknat, hanya mereka Nasara. Kalau kuburan Rasul enggak apa-apa, beliau senang, wa na'udzubillah. Boleh kalau kuburan Rasul, terus ngapain beliau mengingatkan umatnya terhadap mereka semua? Justru Rasul, kuburan Rasul yang diinginkan. Dan ini sekali lagi ketajaman Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ketajaman fiqih beliau di dalam istimbat hadis. Al-Thamina Al-Illah fi adami ibrazi qabrihi. Illat, sebab kenapa kuburan Rasul tidak dikeluarkan, ini tidak ditampakkan di baki misalnya atau di mana sehingga bisa dilihat, didatangi dengan mudah, diziarahi oleh banyak orang. Seperti Aisyah katakan, laula dzalik la ubriza qabruhu. Kalau bukan karena kekhawatiran ini akan dikeluarkan, ditampakkan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kita tahu masih juga orang maksa bagaimana dia bisa ibadah di dekat kuburan Rasul SAW. Yang berdoa, kalau sudah waktunya ziarah dibuka kuburan, macam-macam sudah. Yang nangis-nangis di depan kuburan Rasul ini sekarang, padahal di situ sudah ada penjaganya, ada pagernya, di depan pagar ada polisi, istilah sana mutawwi, penjaga, dan gak bisa lama orang diusir. Nantinya disuruh jalan, ayo sudah jalan sana. Agar dia gak lama-lama di situ untuk melakukan ini itu, macam-macam. Itu benis, begitulah orang. Nangis dengan sejadi-jadinya, yang minta ini, minta itu, segala hajatnya sudah. Padahal sudah diproteksi demikian rupa. Enggak cukup itu, kadang dia tulis permintaannya di secari kertas. Yang minta kesehatan, kesembuhan anaknya sakit, wailah orang tuanya, minta rezeki, minta ini. Sempat-sempat dia bisa ngelempar ke balik pagar, karena pagarnya lubang-lubang begitu. Enggak sedikit mereka ngelakukan, dilempar ke situ. Siapa yang mau baca juga? Gak cukup itu, kadang dari luar, dari luar tembok soft depan, luar sudah pelataran luar, atap langit, dia ngadep ke kuburan dengan nangis-nangis, minta-minta ini itu. Fata'ala Allah amma ya'malun. Perbuatan-perbuatan mereka. Tidak sedikit dari mereka kalau masuk Masjid Nabawi yang dicari, yang dituju tepat di belakang kubur, bukan shaf awal, bukan raudhah, tapi di belakang makam atau rumah Rasul SAW. Di situ dia berdiri karena menganggap lebih afdol, lebih utama, lebih ini. Ini yang ditakuti oleh Rasulullah SAW. Selain juga tentunya illat yang kedua, pengabaran Rasul SAW bahwa Nabi Setiap nabi dikubur di mana beliau meninggal. Dan Rasul meninggal di rumah Aisyah situ, ya disitulah beliau dikebumikan sallallahu alaihi wasallam. At-tasi'ah fi makna ittikhadhiha masjidah. Makna bagaimana kuburan itu dijadikan masjid. Dan telah lalu penjelasan, yaitu yang pertama, maknanya dengan membangun masjid di kuburan itu. Itu makna pertama, bagaimana kuburan itu dijadikan masjid, dibangun. Yang kedua, maknanya dijadikan itu tempat ibadah. Bangunan enggak dia tegakkan di situ, tapi dia sholat di situ, dia doa di situ, zikir di situ, dan yang lain-lainnya. Al-ashira annahu qarana baina man ittakhadhaha masjida wa baina man taqumu alaihi musa'ah. Fadzakara dzari'a ila syirk qabla wuqu'ihi ma'a khatimatihi. Rasul menyandingkan antara orang yang menjadikan itu tempat ibadah dengan orang yang mendapati as-sa'ah, kiamat. Dengan itu beliau sebutkan penyebab wasilah atau dzari'ah kepada syirik sebelum itu terjadi. Makna dari yang ke-10 ini, Rasulullah SAW telah mentahdir umatnya dengan lugas, tegas, jelas, wadih, sudah gamblang, difahami oleh orang yang paling polos, paling awam sekalipun. Bahwa Rasul mengingatkan dan mengecam dari kemusyrikan sebelum beliau wafat. Beliau kecam perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat peribadatan. Wa dzakara khatimatahu. Dan beliau sebutkan khatimah, yaitu orang-orang yang mendapati kiamat, mendapati as-sa'ah, nas'alullah al-'afiyah, adalah syirarul khalq indallah, orang-orang terjelek di sisi Allah. Mereka tentunya kufar yang mendapati al-qiyamah, melihat dan mendapati langsung kejadiannya kiamat. Karena kiamat terjadi saat di dunia sudah tidak lagi disebut la ilaha illallah. Hanya kufar yang ada. Makanya sejelek-jelek manusia yang mendapati as-sa'ah. Adapun orang-orang yang menjadikan kuburan tempat ibadah, mereka telah melakukan sebab-sebab kemusyrikan sebab yang bisa menyeret orang kepada kekufuran. Dan itu perkara besar. Yang telah dia perbuat sesuatu yang bisa menjerumuskan orang dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Al-hadiyata asyarah, yang ke-11, zikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khams arrat ala ta'ifatain allataini huma asyarru ahlil bid'ah bal akhrajahum ba'du ahlil ilm minat thintaini wa sab'ina firqah wahumur rafidha wal jahmiyah. Bisababi rafidha hadatha syirk wa ibadatil kubur wahum awalu man bana alaiha al masajid. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam khutbahnya sebelum beliau meninggal dunia. Ini bantahan kepada dua kelompok sesat dan termasuk kelompok ahlul bid'ah terjelek, tersesat, Rafidhah dan Jahmiyah. Rafidhah yang membenci, mencela dan bahkan mengkafirkan banyak para sahabat, dan kemusyrikan itu menjadi agama mereka. Pemakmuran kuburan itu menjadi agama mereka. Masjid dihampakan dari ibadah, dari ta'ah. Jahmiyah serupa dengan itu, ditambah tentunya pengingkaran mereka terhadap sifat-sifat Allah dan nama-nama keagungannya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala bahwa istri Bishr al-Marisi qatalahumullah keduanya bertemu dengan istri salah satu imam min a'immatis sunnah, Malik ibn Dinar rahimahullah. Yani bagaimana kejadiannya, walhasil ketemu di suatu tempat. Kata istri Bishr al-Marisi, maunya istihza, mempermainkan dan memperolok-olokkan ahlu sunnah, istri Malik. Dia katakan, kalian, yakni ahlu sunnah, menetapkan dan meyakini Allah itu di atas arsh. Kiranya siapa yang mengukir arsh itu? Karena arsh secara bahasa singgasana. Layaknya singgasana kalau itu pada makhluk, raja, kan ada ukiran-ukirannya ya. Di sandarannya, di tempat tangannya, diukir seindah mungkin, miliknya raja. Nah, dia mau istihza arsy Allah, siapa yang ngukir yang kalian yakini arsy bagi Allah? Dijawab oleh istri Imam Malik, kalau kamu tanya yang mengukir arsy, yang mengukir arsy itu sama yang mengukir gigimu. disebutkan istri Bishr al-Marisi orangnya perongos, giginya keluar begitu. Nah, yang menciptakan giginya demikian ya Allah Rabbul Alamin. Artinya yang seperti apa aras itu dan bagaimana ciptaannya Allah yang ciptakan. Sebagaimana gigimu itu diciptakan demikian oleh Allah, terdiam dia. Nabi zaman tak kata Syekh bin Baz, hakadha al khabith yuthmirul khabith atau al khabitha. Begitulah orang yang jelek membuahkan dan melahirkan orang yang jelek. Suaminya begitu, ya istrinya pun 11-12 seperti suaminya. Wal'iyadzu billah. Artinya sama, Jahmiyah pun demikian seperti Rafidhah. Disebutkan demikian karena memang dua kelompok ini seperti mu'alif sebutkan dikenal dan ma'ruf bagaimana perbuatan mereka kepada kuburan-kuburan para imamnya dan tokoh-tokohnya. Diagungkan sedemikian rupa dibangun dan diperindah luar biasa di berbagai negeri yang di situ ada Rafidhah Syiah la katsarahumullah. Makanya hadis beliau sebutkan bantahan keras kepada mereka yang selalu menjadi kuburan, menjadikan kuburan sesuatu yang dimakmurkan, layaknya masjid didatangi, diziarahi. Bahkan Rafidhah untuk datang ke kuburan Husain, entah benar entah tidak tentang kuburan Husainnya, tapi sebatas keyakinan mereka, dengan merangkak, dengan berjalan jauh untuk bisa sampai ke kuburan, kuburannya Husain, membuat acara di sana, nangis-nangis di kuburan, sehingga mereka memakmurkan kuburan dan dibuat tempat ibadah, tempat perkumpulan, layaknya Id bagi muslim, berkumpul mereka keluar bersatu di situ, layaknya haji. Tapi ini di kuburan-kuburan. Rasulullah SAW kemana berbicara tentang tauhid, tentang syirik? Kemana pula Rafidhah dan Jahmiyah bertolak belakang sama sekali dengan apa yang disampaikan dan ditahdir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isya apa? Masuk? Hah? Belum? Sudah? Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.